yang lain menggoda. Sebaiknya ku mundur saja dari cintamu. Berakhirlah cerita antara engkau dan diriku. Karena inilah pilihan kecewa dari jalan hidupmu. Aku maafkan semua kesalahan hari ini dan selamanya. Berakhir sudah ikatan cinta asmara. Berakhir sudah ikatan cinta asmara.